Matius pasai 20 put. Wate Isa getinggai bait Tuhan, murid-murid gopnyan laju jijak ubak gopnyan, dan getunyuk laju ubak bangunan bait Tuhannyan. Isa gepegah ubak awaknyan. Bekeh na kata kalon mandumnyan, tak tepekeh. Hana mesi anak batepi nibak bangunan-bangunannyan temana tinggai tersusun nibak tempat ji. Bandumnyan tema terloh. Olehnyan, Isa gejak u bukit jaitun dan tengah geduk-duk. Murid-murid gopnyan jejak ubak gopnyan kena jipegah habar dengan gopnyan secara pribadi. Ngepegah laju ubak kamu, pajan bandumnyan terjadi. Jipegah le awaknyan ubak gopnyan. Buka tanda-tanda ji yang tertunjuk ke hai bapak teka dan tanda akhir zaman? Gejawab le Isa. Waspada ke, bek sampo gata kenong pengut. Sabab ramethat urung jiteka dengan jipegunanan ulun dan jipega. Ulun ke raja peselamat. Awak nyan kali tipe urung rame. Gata temata dengomu bago-bago su di midan perang. Dan haba ke hai urung meprang. Tema bek temakut. Sabab hai-hai yang nyagenyan bit terjadi. Tema dengan nalagenyan bukan ke si bago tanda kawatejih uro kiamat. Bangsa yang saboh jimu perang jilawan bangsa yang lain. Dan nanggro yang saboh tema jijak perang nanggro yang lain. Dipat mantong jiteka bala musim de dan gempa bumo. Bandung yang terjadinyan nake awai nibak pun terjadi. Lagi gerasa sakit le siro ureng inong yang kena pelahi anu. Oh lenyan gata tema terdrop dan jiserah kejik siksa dan jipoh mati. Banci gomdonya temaji banci ubak gata sebab gata murid ulun. Bak watenyan jai lumpah na ureng yang murtad. Dan ji kianat dan ji banci siro ubak yang lain. Rame tat-tat nabi-nabi pelisu temaji teka dan ji tipe ureng ngon rakyat ba. But yang juhut ji mu'u bagai lumpah na sampo di ureng rame kahana legasih megasih. Tema urung yang meten sampo ba ake, urung yang tema gepes selamat. Dan habaget kehai pakriban portu Allah gemat perintah dan gepes sampo ban sigom dunya. Mangat bandum urung meteme jidumu. Oh kalih nyan, barokuh kiamat teka. Gata tema takalon, kejehetan yang jipahanco pupu yang na, lagi yang gepegah le Nabi Daniel terdong bak tempat yang suci. Catatan ke pembaca, simak ke pu maknaji. Bak watenyan, ureng yang na di Yudea haruh jiplung u gunung-gunung. Ureng yang na atuh bubung rumah, bek jitron ke jijak cok sapu-sapu lam rumuhnyan. Ureng yang mantong lam lampuh, bek jiwa urumoh, ke jijak cok baje jubah jihnyan. Kebitat pet dan paling temakut nibak uro-uronyan ke ureng inong yang tengah mume. Dan kaum mak yang mantong ke pemom anak manya. Mendoa ke mangat gata bek sampo taplung wate musim ujin atawa uro sabat. Bak uro-uro yang paling temakutnyan temana kesusahan yang paling hibat lagi yang golomna terjadi semenjak donya nyona sampo nibak watenyo. Dan yang lagi nyan hana jitekali. Sengkirajih potu Allah hana gepepanuk wateji. Tema hana mesir ropih yang na selamat. Tema sabab li umat gopnyan, potu Allah gepepanuk watenyo. Bak watenyan menyona siro urung yang jipegah ubak gata. Nging raja yang berselamatnya na disino, atawa gopnyan na disinan. Bek ke tapateh ba urengnyan. Sabab tema jiteka nyang ji aku rojih nyang ba selamat. Temanyan nakeh pelesu dan nabi-nabi pelesu. Awak nyan tema ji pubut but-but yang luar biasa hibat ji. Dan but-but yang ajaib kejut ji tepipe. Menyejut umat potu ablah pi ji tipe ji. Tema ingat ke. Ulun kalun pegah ubak gata lebih ile si golom hainyan terjadi. Menyona ureng jipegah ubak gata, nging kopnya na disidih di padang pasi. Bek gata jak bak tempatnya. Atawa menyo awaknya jipegah. Nging kopnya gemesom dalam bilik yang na disino. Bek tapati. Sebab anak manusia teka lagi kilat yang muble yang teka nibak timu dan mecahya truk ubaran. Dipat na bangke, disinan na cicim yang pajuh bangke. Hana trip oh kalah kesusahan bak watenyan, mata uro laju jut keseput, dan bulan hana le mecahya. Bintang yang mutabu di langit, manyang temarot ubumo, dan bubena yang mat kuasa di angkasa raya, tema kengkeng hana metente. Oh kalenyan tanda anak manusia tema lemah di langit, bak watenyan bandung bansa di atuh bumo, laju jimo bae. Awaknya laju jikalan anak manusia teka di atuh awan dengan kuasa dan kemuliaan yang raya. Bereguih raya tema tiup dan anak manusia laju jiu bebena malaikat gopnyan jit tepesapat bandum umat gopnyan nibak ban put boh ujung bumo. Nibak ujung langit yang saboh sampo ubak ujung langit yang lain. Cok ke pelajaran nibak baara. Menyoranting-ranting jih ijo dan lenut dan kaji pepun metaruk gata tatepu bahwa musim kong kato lumpahna. Menajit hai jih menyogata kalon hai-hai yang terjadi. Gata tatepu bahwa wate jih kato tak. Tatepu ke hai-hai yang tema terjadi si golom ureng-ureng yang udep bak watenyo mate ban mandu. Langit dan bumo tema gadoh tema tuto habalun tetap na si umu masa. Hana ureng yang ditepu pajan uro dan jemji. Malaikat-malaikat yang na dalam sirga hana getepu. Anak potu Allah pihana yang tepu nakuh bapak mantong. Menyo anak manusia kateka singo. Keadaan ji lagi bak jaman Nabi Nuh yoh masa ile. Bak uro-uro si gohlom iraya nyan teka, manusia-manusia lagi biasa, jimakun ngon dijepi, dan mekawin, menankeh nyang terjadi, hana putuh-putuh, sampo tro ubak uro Nabi Nuh getamong dalam kapal. Wate iraya teka sampo habih jisampo awaknya ban mandum, barokeh awaknya sadar, punyangka terjadi. Menankeh keadaan jih singoh menyo anak manusia teka. Bak watenyan, na dua dro urung tengoh mekerja di ladang. Siro teba dan siro tu tema tinggal. Na dua dro urung inong tengoh jitup anak gandum. Siro teba dan siro tu tema tertinggal. Sababnyan, waspada ke. Sabab gata hana tetepu. Pajan Tuhan gata tema geteka. Ingat kehnyo, sekiraji urung po rumoh jitepu poh padum pancuri tamong lam rumoh jihnyan, urung po rumoh nyan hana jie, mangat pancuri hana jitamong lam rumoh jihnyan. Sabab nyan, gata haruh mesiap-siap, sabab anak manusia teka, bak wate nyang hana gata sangka-sangka. Gepegah lom le isa. Menyomenan, pelayan yang toh keh yang setia lom bijaksana, jihnyan keh yang diangkat le poroji, mangat jed ke ule ke pelayan-pelayan yang lain, mangat jibri makun uba awaknyan, oh truk bak wate. Kebit bahagia jih pelayan nyan, wate po jihnyan jigisa, dan jinging jihnyan, tengoh jipubut tugas yang kata percaya uba jihnyan. Percaya ke bahwa nyan terpercaya bandum atragop nyan ubak pelayan nyan. Tema menyo pelayan nyan jehud gop nyan tema jikun lam ateji. Tengku polon mantong trip gegisa. Laju lejih nyan jipepon poh pelayan-pelayan yang lain. Dan jimaken ngon jijep i ngon ureng-ureng mabuk. Oh lenyan tengku pojih nyan laju jiwo bak uro dan wate yang hana jisangka-sangka. Tema pelayannya laju dihantam bit-bit tat lepo jihnyan, dan laju getik u tempat ureng-ureng munafik. awak nyan laju jikli dan menderita bak tempat nyan.